11 harus dengan berbahasa Arab. Enggak sah kalau enggak pakai bahasa Arab. Selesai. Fasulun fasal. Tajdidatul Fatihati, tajdidnya surat Al-Fatihah. 14. Terutama di Bismillah. Fokal lam di atas lam. Bismillah. Fokal ra. Ar-rah. Fokal ra. Ar-Rahman fokur ra'i. Ar-Rahimi fokur ra'i juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi. Ini yang ke selanjutnya, ke empatnya. Alhamdulillahi fokul amil jalalati. Rabbil alamin fokul ba. Fokul amil jalalati di atas salam. Rabbil alamina Rabb fokul ba'i. Ar-Rahman fokul ra'i di atas ra. Ar-Rahim, Ar-Rahim fokul ra di atas ra. Maliki yaumid, Maliki yaumid din fokul dali. Fokul dali, tashtidnya fokul dali. Iya nah, iya ka na'budu fokul ya'i. Wa iya ka nasta'in fokul ya'i, yani di atas ya. Ihdinas, ihdinas, ihdinas zira, ihdinas, nah ini di atas sot, ihdinas siratul mustaqim, atas sot siratul ladhina, siratul ladhina, alladhina fokul lam, di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin fokul dhad walam, fokul dhad walad dol. Nah, ini tasydidnya harus perhatikan, sebab tasydid itu satu huruf. Kalau dibuang enggak sah bacaannya. Bayangkan yang ngebut 20 rakaat 10 menit. Kira-kira gimana salatnya? Bar bar bar bar bubar lah. Wah, hati-hati. Haram baca Quran mukhillan lil makna, haram hukumnya. Jadi bagi orang awam yang tak punya ilmu, tak ngerti, baca bacaan terlalu ngebut, hati-hati, bacaan terlalu ngebut bisa menjadikan huruf fatihahnya hilang atau ketinggalan. Faslun fasal. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a, disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Pertama, ingat takbiratul ihram waktu kita masuk. Takbiratul ihram waktu kita masuk. Yang kedua, ingat. Indar ruku'. Waktu ruku'. Allahu Akbar meruku'. Yang ketiga, wa indal i'tidali, waktu i'tidal, berdiri dari ruku'. Yang keempat, indal qiyami, waktu bangun, minat tasyahudil awwali, dari tasyahud yang pertama. Dari tasyahud yang pertama. Jadi kaidahnya, setiap berdiri yang didahului oleh duduk, sunnah mengangkat tangan. Setiap berdiri yang didahului oleh sujud, sunnah mengangkat tangan. Kalau rokaat yang pertama habis sujud, enggak duduk kan? Habis sujud langsung berdiri rokaat pertama, enggak sunat mengangkat tangan. Tapi kalau rokaat yang kedua, tasyahud awal, habis sujud yang kedua ngapain? Duduk tasyahud, ya enggak? Jangan ngantuk. Duduk tasyahud, karena duduk, maka kemudian dia berdiri, maka disunahkan